Wal makola salah sunte makola sing ketiga pun. Iku ngene, kola dawuh sapa Sibu Imam Sibu. Lauzuk tum lamun rasakno sira kabeh. Da kaya dhuku dawuhan. Atus sona ya sunu sona nggih. Nah, sona nak dadi isim fi'il mandi kan apa suntum napa? Suntum kata da kaya dhuku dawuhan. Sona ya sunu sona. Lauzuk tum lamun ngicipi sira kabeh. Mana ini roh rasane sira kabeh. Halawatal uslati ing manise sambung pengiran. Halawatal uslati ing manise sambung pengiran. Waslah te uslah nu sami tapi kaya kira mau coba uslah ni harokate waslah ni sebenar uslah. Kau nak fakla itu master maroh berarti sak sambungan. Ya, tapi nak uslah mutlake sambungan. Jadi orang Arab nak ada ni sak lubuan jenis jalsa. Ya, sama nana jenis akhlak. Tapi tengri kita padahal maksudnya apa? Sambung be pangeran. Jadi buat termaslah tapi apa? Uslah. Gue keliru nu harokate. Mesti ini uslah. Lauduk tum lamun roh rasane si roh kape. Kau ngerasa no halawatal uslati emanise sambung be pengiran. Ayil kurba tersepar maafo kita Allah setanya wonta. Kau mau mau ngerasa no manise sambung be opo. Enake muamalah be opo. Enake hubungan be opo. La arof tum yakti ngerti siro kabe. Kau ngerti rohasane maro rotal koti ati en paite terputus sangko pengiran. Jadi kau nak tahajud orang krono wedi pengira, tapi krono asik. Kulo nggih nate ngrasakno senajan to pisan-pisan nggih nate ngrasakno. Jenengan kabeh sing ngaji kulo nggih nate ngrasakno. Misale ngaten nggih. Kulo tahajud. Kono nate tenan tahajud ku nikmat pol. Nggih ora terus tapi nate. Mergi kulo nu sore ndelalah sinau kitab Bukhari. Mriko ana dungane Nabi ketika tahajud. Sampeyan delok teng Bukhari kitab tahajud. Tahajude Nabi ora kaya sampeyan, nek muji pangeran lali ndonga. Kebetulan sore ini aku pulau nama sinar. Mereka dengar Nabi ku Allahumma antakayi musamawati wal ardi nur samawati wal ardi munawiru huma. Eh, walhasil aja Nabi muji pengiran. Ya Allah jenengan sejogo langit bumi. Bumi ini ku makhluk sing lemah, sing muter-muter gak karu-karuan. Arana sing jogo ya ceblok. Langit iku ya makhluk sing tersistem. Arana sing ngatur ya ceblok. Inna bohayim sikus samawati wal ardi nur anda zula wala in zalata in amsaka huma min ahadim min ba'di. Akhirnya Nabi muji pangeran terus jenengan sing ngatur langit ngatur bumi sing jaga langit jaga bumi ngaten-ngaten kula ge gadah musa kata fatir samawati wal ard anta tahkum baina ibadi ka fi ma kanu fihi yakhtal jenengan sing ngambil keputusan wasi muji pangeran. Ketika tahajud asik muji pangeran, kira wong turu kan janggal. Wong penake muji pangeran koyo ngene kok mbok tinggal. Lah wong sing wis ngrasakno uslah mesti ora rasane paite. Koti ah paite ter. Lan kula niku nganti saniki nggih jarang tahajud, tapi ora tau putus mbek pangeran. Mugi kula ngerti setengah apa-apa misalnya sering tangi. Wong nak tangi terus sinau kitab-kitab sing madeg, sing ngelemno. Pokoknya butuhnya dua halal watal uslah dia nama. Eh kalau suwon ibadah gue sing asik, sing gak dia no halal manis. Ojo ibadah gue wedi, ibadah gue wedi gue pangeran itu polisi semua menakutkan. Benda ibadah gue sing manis. Gak kau tuh mal iman, es mal iman butuh sing gak kau tuh mal iman roh rasane manis sih iman. Iku ajarannya kajing Nabi salah sun mangkun nafi wajah tak halal watal iman. Ojo sekedar iman tapi roh rasane manis sih. Jadi urip ku enjoy nyaman. Saiki ora akeh gerakan sing wong kon wedi pangeran nganti wis nganti wong kon wedi. Aja guman guyu mari mati atine. Aja guman lali dosa mari sombong. Wong ora kok beroleh seneng pangeran di teror terus. Mestine nek semani iman wani ibadah sing halawa. Halawa iku manis. Wong ngrasa manise ibadah mergo wedi ta mergo brontone pangeran. Bro, lan jari Imam Ghazali, nah aku ditakoki, "Kau pe rojak ape?" Tak jawab ape rojak jari Imam Ghazali. Kene nopo ya Imam Ghazali? Mergo rojak iku mari seneng pangeran, kau mari wedi. Padahal ibadah tertinggi ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong nak iman mesti seneng. Seneng kok wedi ta kok brontong? Kok brontong? Nek kok wedi ora pati iso. Sesuai kaya sanging suwe wedi pangeran nak ibadah ngene. Gusti, sayang jenengan gawe neraka. Mari repot kabeh. Saya ngira nggih kula dosa mari repot kabeh susu nyokal. Tapi nek kowe seneng pangeran. semua orang, kalau yakin tu so kalau jiran sepuro, sahaja itu sani kalau jaga pengukurannya nabo, jaga pengukurannya nabo, soal rokok gampang tu, rokok makhluk jeneng. Sambil jenang ngerasa kalau sakit ngelangkai, dur dia sakit ngelangkai, kaya gila. Pung rokok dia parah mau. Kira usah, wan rokok aku nak uang diceblok nopo dua, aku ceblok dong ngisar ngendari pitung pulau. Ini aku rasa ceblok, di pung pulau buatin aku pengen ceblok. Pokoknya sepuh ide lah, Yesus. Nah, aku jenengnya roh halawat alus lah, nopo. Lani Sayyidina Ali, nanti wonten tiang pidato teng masjid, nyerita no repotin rokok, dasatin rokok. Merokok ngene dua sak ngene poe cerita rokok nganti murah-murah siji lali pas liwat ditimbali yang sempidato beliau kan akhirnya mukminin tal ya kos-kos tukang cerita tukang pidato ning masjid Sayyidina Ali masyhur atak jizu an wasfi makhluqin mikhlaq gua maksud atak jizu an wasfi makhluqin cek nemen dalam nyipatin rokok koyo-koyo on rokok makhluk sing dahsyat susah opo kok nyipati pangeran. Wong gak main ngelam rokok ya atau ngelam? Pasti ini mulai ngaji. Gue jangan ngelam rokok. Rokok udah sah. Sekali mau dijomblo nggak nggak selamat. Kan seakan-akan rokok itu hebat semua sih. Gue sekali-kali nyifati pangeran. Allah itu rahmat. Allah itu ghafur. Uang pun rokok loh bisa diselamat. Ibu hebatnya Rasulullah. Dia cerita non rokok. Dia cerita non syafaat. Tapi tukang mubalek mau ame cerita. Mulanya gue sudah disemprit asli ini gue paham ya. Tapi gue masih finali nak nyemprit perkor. Paham ya? Oke, gak usah nyemprit sebarang no wae kok kesel ya yang diwi ngono wae rasa. Gue semprit kemarin apa? Perkor. Jadi ya rapi tuh orang bidat tuh gue dunia itu ya gue tak ujuk jadi ini ngerasa bener. Iya, dia ini saya finali kondang mau gue tongkap. Dia ini ada pemimpin amiril. Tapi gue ya rasa mau. Tapi gue sering kan bidat tuh. Gue ngecerita ngerokok. Karena pada pengajian sejari pulau itu dikut bidat tuh kalau di HP kok itu kenal ngerokok aku merbu lho, paham aku jadi masa pada kita nampang kalau uang cerita kok detail, kok ya tahu apa merbu ya, nah aku rapati bisa cerita ngerokok aku gak tau roh ya gak ben roh aku mau iman ngerokok ya ada tapi detail-detailnya gak roh soalnya aku ya gak roh biasanya nak gue terkesan wak teori, biasanya teori itu dibuktain no. Hahaha hahaha teori gue gak tau cerita rokok cek gak angsal cerita rokok, tapi rasa berlebihan ya, maksudnya diimbangi biar cerita nyifati Allah ya, misalnya kalau biar cerita rokok panas ini sak panas-panasin rokok, itu jadi adem rahmatnya Allah. Ana wong mlebu neraka nganti wis kaya areng iso kena syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku tumo piye-piye ku ajarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngajari kita wedi neraka, tapi yo ngajari percaya syafaat. Yo ngajari nek neraka ora wani wong iman fa innan nar lam takul akaros sujud. Mergo neraka ora wani mangan gaduh, mangan awak sing ati dingge. Artinya rokok itu lemah, nyata nih ngadepi badok sing sujud ya rawani. Iku nek dicapi rokok kabar rawani. Tambah apa? Tambah rawani. Tapi maksudnya asar sujud iku no, nggih, menapa? Rokok sing diancam nggih. Oh, terus diasari sujud. Tapi sembahono ya ora roh, ora usah gething, ora usah setuju. Ya gething hasud, setuju goblok. Nah terus piye, Gus? Ya ora usah disikap biasa wae. Satu yang selera apa? Masih? Yang jelas ada rokok si magum fi mujuhim min asaiki sak rokok dawe ulama sari sujud pun nur jadi orang yang sering sujud ikhlas yang akhirat pun nur dan nur ini sehingga dia non rokok rawani mergo bukti di asaris tapi kaya-kaya namanya ini asaris sujud yang terjemah itu di badu ada bekas sujud ya akhirnya ada gerakan bekas sujud semua itu yang benar di wawahum. Tapi kalau yakin maknanya sebenarnya ya nur, kalau yakin itu yakin. Biar-biar istilah Quran yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nur baina aydihim fi aiman. Paham gitu terus sampean niku nek kowe sujud tem bener iku badhomu sing ana nur. Tangane ana. Tapi nek sujud tem ora bener dites pangeran. Pangeran dimben teng mahsyar ku wong dites. Sujud. Ya iku wong nek ora bener jengkal. Wong nara bener kan koyo manusia kayu ngoten niku. Ngadeg kon sujud kan. Boleh mergo dene terus koyo dadi manusia napa? Kayu. Niku masyhur tengene Quran. wayut au na ilas sujud disebut ini wal tafati sagu terus yutauna ila subhanum la yastatiun. Akhirnya ketika diutus sujud fala yastatiun. Dekne ora kuat. Ora kuat itu ora iso. Ya ora kuat itu ora kuat itu napa? Ora iso. Dadi yutauna ila sujud. Mereka diminta sujud lho pengiran, tapi fala yastatiun. Maka mereka tidak kuasa ora mampu. Ini ku tengene sarah-sarah teng tafsir diterangno. Wong sing sujud era bener mbek pengiran, Gusti kula teng donya sujud. Jajal saiki sujud mbek aku. Pas sampai sujud jengkat. Iku napa fala? Fala napa? Yastati. Ana eling-eling mesti tenang ya mulane kita niku nak sujud ku nikmati latih teng donya. Latih sak ikhlas-ikhlas fakih bener yen niku kados ngaji kula didalu nyeblokno anggota pitu ditekan sidik. Iku sing mesti sah menurut semua ulama. Cuma aku ya juga geman orang ngesana wong liya piye-piye iso wae maksude Nabi ngedikan umir tu anas sudah ala sapati azumin maksude iku standar ideal. Orang nanti taruhan sah atau tidak? Tidak warai Yusuf Fakih. Kadang-kadang tiang membantah. Gus jelas cara hadis Nabi ngutus sujud itu berarti bardo, yasden, rubaten, koden. Tapi Nabi nak ngendikan potensinya dua. Ima syarat sah, wa ima syarat kamal. Paham ya? Kalau itu syarat sah sekali, gak memenuhi syarat, jenenge orang sah. Tapi soalnya maksudnya Nabi ku mau afdoliyah, syarat ide. Artinya nak orang sesuai itu mau orang afdol tapi tetap saya buat tu galian nabi cung kau nak solat tu siwakan se, apa nak uang rasiwakan solatnya cung kau nak solat tu nganggur rida, apa nak araridaan terus podo nabi ngendikan kau nak sujud nganggur aku topi itu, apa nak salah sidik terus orang sah orang mesti kadang perintah nabi kau orang mesti nyangkut sah orang sah tapi kamal nama paham ya paham tu maksudnya, jadi tapi kau ben aman nak sujud yo. Aku top itu mesti saya ya ini, ya, mesti saya mesti sempur. Nah, tapi kau nak ambil wong liyo, orang sah darah ni rasa isowai maksudnya Nabi gitu aku tahu syarat sempurna orang syarat. Paham jadi maksudnya, bayar Nabi ngendikan nak solat kan siwakan, nak solat kan rida, nah itu syarat sah, syarat ideal, syarat ideal. Nah ini Imam Syafi'i, Imam Ger-Ger, Abu Hanifah berkoro itu. Inna malak malu biniyat. Jadi Imam Syafi'i, inna masih fatuha. Dunia jero panipah yo ora wis anggar takbir yo sah poso nek nginepno niat barang anggar poso yo sah wong ora niat lah yo sune padha mergo dene nafsiri nama awal bina tu inama kamaluha dunia sempurnane amal yo nak ya Imam Syafi'i nafsiri inama sihatula dunia akhirnya yo dari Imam Syafi'i nak poso ora niat nah cara Abu Hanifah tetap sah tapi rasem cara kula yo padha mungkin bener yang padha iman ya ora mesti. Tapi tak berdaya, ya, no wong poso orang niat. Terus udah ambek sing niat podo to. Podo ae lorone podo. Tapi kita kan Imam Syafi'i ya darani niat itu syarat sah. Ya niat itu syarat sah. Tapi niat ojo bubar no wong was-was ngene Imam Syafi'i ora. Ngene takbir ya niat. Masa takbir ape mangan ora mungkin. Kulo ro Gus Naji wong alim-alim ku nak takbir pisan dadi. Kadang ben mlaku. Malah segi fakih sarang itu, dia mengalih murid Syaikh Muhammad. Nak berdiri imam di tengah masjid. Ibu saya melaku, wes. Allah akbar, langsung mandek. Pas berhenti saya melaku, Allah akbar, ibu mandek. Iya, jajan. Sarang mengalih malam itu semua. Enak khusu-khusu amat. Allah, balanya. Allah sampai pikir uti ke samping. Agus jajan jamaah pikir was-was awas repot. Sampai malah apa? Repot. Orang sanggono maksud Imam Syafi'i ini ya itu udah se-ekstrim itu menghadirkan kalau anda ini mau sowan pangeran mau sholat itu wis jenenge apa niat mergo darane niat kostus syekh muktaronan di fi'li ya ger kuwi wis niat Allahu Akbar pas iku posisi siap sholat yo ngene ku jenenge niat dadi rasa rasa napa berlebihan macam Oh, kalau balik lima lagi, jadi kalau suwon misalnya kita hajut, mereka nikmati halawatal uslah sehingga kue eman nak terputus ke pangeran. Kau kan kue nak terdalu dalu muci pangeran. Iya ini ya ono kulo marat, iya ini ya ono kulo fase. Dulu kok iso mangan. Toro kulo melok tiang api an setahun. Bareng ibu kulo pak nyolong duit satu sewu langsung diusir. Bagu api ane manusia terbang. Tapi kulo bolak balik maksiat. Yo kok buat jenengan usir ke bumi ini jenengan. Kulo iso mangan. Iya cek payu rapi. Yo kok cia ono udang kulo ustad matur nubun gusti matur. Mau bos kue naik mono, kok terus kue turu kan gak seneng. perkara ini roh rasane halawatal usro. Kulo nih Quran kulo kayak saja nih sering gak lali gusti, tapi uang udang kulo tetap hafid. Bicik nyangoni gusti, wah matur nuwun gusti. Belepuri rakunangan. Satu, ilah semua suweneng aja soalnya pangeran itu suweneng. Ada pasti makan basit diketi hobi. Lah si nyemak aku, nyemak aku agar Quran melanya aku malah penak. Si nyemak aku dulu dua lebih. Isau. Lah ada jari kocok-kocok si hafid. Hafid itu sebetulnya terkenalannya. Mau nak terkenalannya penak. Mergo sekali lah terkenalannya, aku wong nyemak aku kabeh. Tak terkenalannya di dulu dua. Isau. Mereka butuh apa kan? Basir, hafidu ala sholati, khobir, muncul. Jadi orang tukang nyemak kan, mereka sanging cepatnya hafidu kan, jelok dua. Wangger bener pojoknya ya. Tengahnya serat dikoreksi. Jadi misalnya mau cari jusici wakula apa fakula. Ini kan sisi tok wakula, semua itu fakula serabu, santeng, arap, apa ya. Tapi yang ngono itu segera nilainya. Sangunnya ya bodoh. Entar amun iku kira usah ngrasak dosa saking ngati e pangeran matur nuwun Gusti wong salah kok aku nang kok pangeran iku duwe sunah nutupi ate wong ya pangeran di sunah kok nutupi bakal muji pangeran ngono terus kowe turu kan ya ora enak mergo roh halawatal uslah mesti ora seneng maro rotal otia dadi wong roh manise uslah mesti ora seneng paite koti kotia paite keputus kotong. Nanti kalau suwon ada hajat yang senang. Akhir-akhir rapati senang jadi dua wudhu terus turu. Mesti matur nuwun jenengan pengurus dunia. Kalau tidak ada dunia umur saya, niki kalau tinggal apa? Aku nak turu ini aku. Nanti kalau niku betul tujuh kalau saya rapati tajur. Kalau susah nggak tahu kau pengiran sebenci. Aku lo dinyak semua itu ya mantul. Mengalir ulat tahu tajur. Ngono di subio subio di notulake. Tak barang kalau diapa itu tahunan. Buat terkolah setajam tahunan itu apa? Dan aku harga itu kiri waktu jadi orang bersenang tajur. Tapi kalau alhamdulillah anak kalau kikan bisa senang tajur. Orang kau bapa yang luar syukur. Naya dengan bapa yang berkor. Anak kalau sing lanang buat tengahnya ada anak santri sana. Terus biasa. Senang pengiran tapi dia. Menang sampai ngaji, tapi semua sementing wow lah. Nggak ada sabit disana. Sing tajud ya oke, sing turu gitu po. Oke. Lama kau memang turun, krono kau aku, apa panjang harus dapet. Kita ya orang. Kita ya turunnya permangan, warak, belegean terus. Krono halawat al-wus lah, krono kecapean mangan terus. Parah. Kulo nggak ada dungane nabi tahajud, nah sampean ora percaya boleh itu kita pori, itu kita tahajud. Ga ono jenenge donga. Masyaallah, maka jeneng nabi hebat. Dadi mau muji pangeran anta qayyumus samawati wal ardi, anta nurus samawati wal. Muji pangeran jenengan sing jaga langit bumi, jenengan sing madangi langit. Terus anta nur itu terus muji. Ya kados tiyang seneng nabi, terus ora kok berjaluk. Wong nak seneng nabi tenan niku nak muji ora sok berjaluk. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, pokon. Muji terus anta Iksiru, wa holi, anta Misbahus, sudri. Terus jajal nak seneng nabi pas-pasan. Ya Allah, ya Rasulullah, salamu alaihi. Ampun lali kula syafaat ya Rasulullah. Nak jenengan boten syafaat kula Rasul. Bocane selawat sak mrit. Dungane ra barbar. Iku amatir ujungnya, tapi ya lumayan cek percaya safa apa. Tapi toro pulau perungu iku risi, pulau. Cara aku lama, aku lakukannya rono singuniku. Saya lagi riba, yang ngelam nabi agak berber. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Fakonuri, anta Iksiru, Wakoli, anta Misbahus, Suduria, Nabi Salam Alika, ya itu sahabat itu Rasulullah. Wes boleh nak muji nabi itu lagi terakhir ditutup dulu. Tapi ya mau orang pek. Ofirli dunubi ya mujibat. Ini yang terakhir. Ya mujibat da'wati kafir aniyat. Dunubah wafir anis. Saya hati mau orang pek. Dia aneh mujina. Iba burdan ngelam nabi kan. Muhammadun sayyidul kawani wastaqolani. Kan mulai ngelamin nabi kan mulai dolam. Kusunna taman akhir dolam ma'ila anistakat. kedamau durung iwaro miwasada minisa hobin ahsa'ahu wa Allah tahta hijara dikasar mudrokalan terus muji Nabi sampai berlembar-lembar lagi nyelipno kepentingannya Dewi ya Rabbi bil Mustafa balik makot nah saya ini penggemar burdamu apalah ikut dok kalau saja ini innalillah wa inna ilaihi raji'un ngelembe Nabi rasuwi bar ya Rabbi bil Mustafa suwi kok sementing balik makot si mana nih balik makau si dana jalur dua ego macam macam cita-cita mana dua nopo dua boyo jomo nopo dia nak seneng burda ya seneng kape burda nak ngolom Nabi contohnya tu nak ngolom Nabi pulau sing hari ni pak inali dimatan minggu kita semiati Muhammad dan wahwa awal kal kipit lima saking yakinnya burda nak jeneng Muhammad u jeneng sakra awas neroko nak wani ngobong aku opo dene raro nak jenengku Muhammad wani ini neraka mbek wong sing jenenge Muhammad gak ngregani aurane sewangar kan. Panjen yo ono hadis-hadis ngono. Wong sing jenenge Muhammad jare Allah tak panggil dulu. Mestine wong jenenge Muhammad ku nak dijiwai tenan neraka ra doyan mergo berbau wong sing dipaling disayang Allah Subhanahu. Ana jare burda, jenenge kan Muhammad Al-Busiri. Apa Muhammad? Aku yakin mlebu swarga neraka ra doyan. Fa innali dimatan min hubitas niati Muhammad dan wa wa mergo aku wis duwe perjanjian mbek pangeran. Jenengku tak jenakno Muhammad kekasih pangeran. Mosok ora ana gunane niru jenenge kekasih. Jenengku mesti kadung tri loro. Ora Mustafa lho Muhammad lho. Dadi pito. Mergo Muhammad iku Mustafa iku sifat kebesaran Nabi sing dipilih. Jadi Muhammad ora apa? Mustafa iku GR. Kok nak gimana nih? Jenengku sapa Mustafa? Maknane opo? Sing dipilih. Kok iku sapa? Tapi ya oleh wong seneng ku pirulah ra popo wong seneng. Senenge wong bronto. Iku burda. Dadi nak ngelem pangeran ngelem Kanjeng Nabi sampai mau jeneng Muhammad wis jaminan neraka lagi. Fa innali dimatan minhu titas miati Muhammad. Aku wis di perjanjian mbek pangeran. Saking seneng ku ning kekasih jenengku tak jenakno. Ora usah mbok protes. Apa dhewe pas lahir jenengan awake dhewe ya ora iso ngono pokoke ngono. Lainnya si Tina Umar itu masuk termasuk keramat beliau sangat senangnya Nabi itu gue nyentak muka Nabi oh, sering diceritani tiang-tiang alim terasa takut kita pinti kalau ngalim-alim itu cerita si Tina Ali itu sangking mantelnya bo, kudu guyunya bo, penasarannya orang-orang uang kok kereng yang ngono yang dulu terus si Tina Ali kan usil loh tiang uang alim mak rata-rata usil uang kok kereng yang ngono yang dulu agar uang disentai jajah lani nyentak muka Nabi terus dia bilang ya Allah ikhsif laman kalau paling muka sapa tak dulu umat yang dulu kerengi ngono jajal agar wapak diserai jajal manika nyentak orang penasaran pas malah saya singkat cerita saya dinari di paling muka sapa dulu umat tapi kok bertangi dulu ya seberang waktu terus siap tempur aku kan akhir teko woi aku meripati aku cek koyok kalkidril koyok koyok panci yang muruk cek sopaner cek berpenampilan sangar karena kan prosedur ini karena ketemu orang mati itu sangat jadi mungkar wajah yang diheng karena mana ini saya gak sahabat sampai Umar senang gue ngadepi sopok sebenarnya kalau memang gak ngadepi sopok aku itu konco akrab dikasih pangeran saya enak mau ngadepi aku pas mungkar nakir hilang terus toko-toko balik terus maca api terus jadi nanti dia nyimpul lalu oh watanya panjang juga ternyata biasa nyentani itu aja di terus tangan mulanya kayak nak panjen mata mape ya terus tangan di kuburan yang dunia seneng turu alhamdulillah di kuburan iso nopo turu hebat Gusti sebagaimana rahmati jenengan dadi nek kula teng dunia nak turu nyaman rahmati jenengan gak akan terhalangi oleh inkarnasi gak akan terhalangi oleh malaikat piye niku wae niku makhluke jenengan sedang baru kudungo itu mati, yo ya tetap wah, namanya kondang tenang sekarang muka syafat di dalam kancam oh, pancet tuh dulu ini diduruhin manis pokoknya keyakin innal ladhina qalu rabbuna waw semas taqom mesti tatanazzalu alaihimun malaikatu Allah takhofu wala tasan wong na iman tenang, senang pengeran tenang si malaikat nyambut kue terus malaikat itu dawa Allah takhofu wala kasih. Dia coba khawatir, dia susah. wa bisyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terus dawuh malaikat, nahnu auliya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku zaman bening dunya iku wis kancaku, bening akhirat yo ana grono wong alim wali iki be malaikat ku akrab. Maksudnya akrab iku wis disenengi. Ono wali kok wedi mati, wedi akhirat iku ora pati wali. Kok mesti ne Allah takhofu wala. Eh, saya sudah daftar wali atfal tak aktif. Nah, atfal salah tidak oleh seneng rondo, orang oleh seneng duit. Tadi kita kok seneng. Well, nanti. Saya sudah daftar. Ini kalau ada yang janggal, ini mah hakim. Kalau ada aktif, ada ancam, ada sadat, ada apa? Atfal, atfal itu sopo. Tadi kita. Gimana ini atfal? Tufuliyah inter rahman. Apa? Tufuliyah inter rahman. Ayil buddha tegese merasa orang enak ada anu sangi Allah Ta'ala. Paling aku mengkosak temni albut jamin aboh. Ada songko watalah ku ada pun ku sekso adi munkan gede inta ahdilai mungguwe adine pengiran. Maksudnya coro wali, coro ulama, wong ora iso usah be aboh ku musibah bes. Wakanalan iku ono, wakanalan ono iku mintuai ini ku perim kota. Wakanalan ono kosakan mintuai ibu setengah sangking dungane kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aboh diantara dungane Nabi, aboh madu aboh. Allahumma do'aboh ini radiyallahu anhu nama sholat sama sana boleh nah sholat ya kan nabi sholat berarti kaji nabi saya nawawi ini kadang gloyor tapi belajar ulama mau mau bakas sipli cukup-cukup rauh bakas kaji nabi wakar nabi dua ini lucu iya sholat wali santan apa radiyallahu anhu padahal ngarepe rauh kaji nabi nabi aneh-aneh. Iki tenan to ora bae. Wong ngarepe bakas Imam Sibli. Ora bakas Nabi ujug-ujug kok. Aku ya ora jangkel ora mikir. Enak. Penak dadi kowe wis penak. Penak ngono wae. Ya sampe salah sampe gelem ra gelem kan Nabi. Mosok Imam Sibli sallallahu. Ya, ya serap apa, rasa domir, rasa marjek, cara bakarim, domir, rasa apa? Marjek, domir udah ngati, kegati hati, rasa apa? Domir. Maka anak-anak itu menjuai, sang itu ngati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kok, rujuknya ini gitu, kok ini ngati Nabi? Nah, ngarep, ah, Nabi terkenal, sangat ngarep. Nabi itu apa? Terkenal, sangat ngarep. Allahumma ada Allah, urzukmu. Kurang orang tahu kamu hati sih. Oh, ini Imam Sibli. Kamu nak senangnya cara saya suka nggak takut sih, ini tenar nih bagi sih bener tuh. Abu Madu Abu Urusuk nih kalau aturi kerja di panjenengan nih, son pelatih tenar dari yang enak esuan ilawat sih kak. Jadi nujuk nona, uang kepensuan pangeran gua coba di anane membayang nona pelatih. Ya anane bayang nona apa? Gua coba geman suan pangeran di bayangan peti, gua coba geman. Ya bayang nona son. Nah, mereka kape tak tiri nopo, lagda tanator. Ladang mana enak atau beti? Enak. Yeah, ladang mana enak atau beti? Enak. Mana kalau suwon jenengan sih senang pangeran. Boy usah, no hubungan ke pangeran usah. Cari solat isi akhir di tompo. Kenari. Orang kok perkara kue merasa syarat rukunnya solat tem bener orang. Anak ngono kue ujuk. Aku solatku di tompo. Kue suwon kalau tuh makni naik bener, kue bener. Kue nak menyuwon itu ujuk. Kue nak menyuwon itu nopo. Kue ngerasa di tompo mereka sangking api ane pengen. Katus dungane para ulama, dungane ulama sing diwarai Kanjeng Nabi, Allahumma illam kun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab luwun. Jika saya tidak layak menggapai rahmat Engkau ya Allah, maka rahmat Engkau tetap mampu, tetap layak menggapai saya. Jadi kita untuk rahmat Allah ora krana salat kita memenuhi syarat ora, mergo rahmat Allah sing jembar. Sing mengangkat kita itu apa Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun antab lumun. Jelas ya. Jadi kowe nak salat kudu yakin si tompo. Tapi ora krana memenuhi rukun syarat mergo saking saati fadlillah wa rahmati wasiat gelas. Wa ana minasy. Ana ulama-ulama nang ndonga kan ya Allah innaka qul tawakkal kal haq wa rahmati wasiat gelas. Padahal kula termasuk saya. Ini kalau seneng dungo Imam Sanusi, kalau warai gitu. Dungan Imam Sanusi, pokoknya pangeran itu, cara nanyi badan itu nomor berapa antas sih? Nomor berapa antas? Nah dungo ini Imam Sanusi. Lain ada torekoh apa? Sanusi ya. Ya Allah, sing ngutus nabi kekasih jenengan nyepuro tiang salah ora jeneng fa'fu anhum wasfu. Mosok jenengan ngutus kekasih jenengan kon nyepuro jenengan dhewe ora di mental tukang nyepuro. Kok aneh ngongkon dhewe iso nglakoni. Dadi donga iku mon. Rayo jenengan sing ngutus nek ana budak kan merdekakno. Rayo jenengan sing ngutus nek ana wong salah dibenerno. Mestine nek kula salah iki jenengan bener. Wong jenengan sing gawe aturan. Kudu terus donga pokoke sifate pangeran sing dadi syariat. Jenengan sing ngutus nek ana wong yo tulung kudu jenengan tulung. Mun saiki kula yo tulung jenengan kedang mlebu swarga. Jenengan sing ngutus nek wonten tiyang lesu kene iki iman. Saiki kula lesu ke iman. Pokoke nek ning syariate Allah ning Rasulullah iku digo alasan donga teng Allah Subhanahu. Innaka amartana ya Allah bi fakriko. Jenengan sing ngutus nek ana budak kon merdeka. Kofalak ta hamal akoba wa ma adrokan malakoba fakku. Anak jenengan ngutus budak itu kon merdeka songko kesulitan songko keberatan hidup. Jenengan kedang ngakoni tengku. Kulo gak ikut jenengan merdeka no songko nero. Ibu baru kayak ibu mam sanusi keramat terus dari toreko sanusi. Jadi dia ini yakin apa sing dari syariat Allah ning Rasulullah itu tentu dari akhlaki Allah Subhanahu. Nah Allah ngutus cong nak wong salah wis bener atimu sepuro. Berarti Allah gampang nyepuro wong salah. Terus no iku dungane sinten Imam sinten? Sanus. Ane wonten tiyang dados oreko sanus ya terkenal gara-gara wonten tiyang wali ngipi. Ngipi ning swarga kok Nabi Ibrahim ngorek kitab sanus ya. Wong sanus iku kang ngarang kitab tauhid. Jenenge matan napa? Sanus ya. Kula alhamdulillah yen teng sarang mulang matan sanus ya. Ini kalau ada madrasah sedan, dia mulai kitab no, umul apa? Baru ini karangan di sini sangking keramat itu Nabi Ibrahim di suarga itu jadi mulai kitab sanus ya, karena dia sebenarnya ngaji subbena itu saya ngorek sini pas anak, ini di suarga kitab apa no? Sanus ya saya ngorek sub, Nabi Ibrahim wah, marah lah kok ngarep loh, saya ngorek sini di kafe wali itu di keramat itu modelnya ada juga apa ini? Dina dungo rak jenengan Gusti sing duwe syariat sing gadah syariat fa'fu anhum mas nah wong salah iku Gusti jenengan sing paling nglakoni wong sing gawe syariat ngene kula jenengan nek pangeran ku seneng akhlake ditiru kecuali sifat ngene ku takabur dadi kabeh sifat ya oleh ditiru kecuali sifat takabur nek ku khusus pangeran ngene ku khusus. Jadi kan wonten hadis takhallaku bi akhlaqi la kowe kudu di akhlak kaya akhlake. Tapi kecuali sito jadi ku napa sifat kibria napa sifat napa? Tapi nak sifat nyepuro, sifat afun, sifat ghufuran oleh sampean napa? Oleh sampean napa? Wa kana lan ana iku min doa isang dungane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana urzuqulatu rizqani panjenengan ing sun ladatan nazuri ing enake melihat enak imersani ila wajik al-karim maring wajah jenengan al-karim kang terhormat wa syauqa lan kula aturi rezeki brontok seneng ila liga ikaya oke wani maca donga iki kula paringi brontok siap ketemu jenengan ayo sapa sing wani maca wedi to ke langsung mut iya jare ngaji kepengen lakoni lakoni Omong masuk nilai datang nanti. Wahsyau kalan kalau paling rezeki bronto, bronto seneng ila ini kau ika maring ketemu jeneng ramani kan? Gali munafik seneng nabi. Wakana minta yo maaf ini miskinan. Wamit nih miskinan. Tidak yang ini yang lainnya. Seneng kalau pila-pila aja. Tidak yang ini apa? Gali iki kan apa? Allahumma rizqni. Ladatan nazar ila wajhil karim wa syaufan alaikum. Babu sulasi tibam terang no sulasi sing bangsa telu maksude kalimate telu telu. Apabila ing dalam sulasi khamsun dari lima khamsun lan sesuai katakane mau itu tan mau itu. Ada 55 mau itu. Sabatun de sing gitu iku akbarul hadis. Wal bagi de liyane iku akbar iku dewe para tabi ento dewe para ulama. Al maqalatul ula iku ngene. Ya den riwayatno an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana kok mantai sabane wong asbaha iku isu-isuan sapa man eta kala dise manjing sapa man waktu subuh ila metu iso bahwa hale teman iku yasku iku wadul sapa man ila nasi maring nusa di kal maasi ing rupuke urip di kal maasi di kal maasi sami nah Imam Asim Imam kita maca iku doikun napa tapi nak sapa ahliane napa dikun falataku fi doikin itu macam apa falataku fi doikin mimma yang puru nah lama dia macam apa dikin berarti alasannya nak ono ya ikut jenis durunge kasro mereka munasabah ya niku kasro makanya kitab niki harokatnya dikin orang apa doikin tapi nak kira aja itu apa falataku apa fi doikin jadi eleng-eleng ya pokoknya bahasa Arab itu gampang agar khilafi ulama itu mesti mirip-mirip makanya agar doikin berkodoh kau yadi kudoi konsaro yasiru sayero. Jorok lagi penerima masih merko master ura kena munasab ke master kau tim munasab. Susira saro yasiru siron. Anjo kacau no. Merko alasan ini munasab apa no? Ya, nanti masih mau tu nak master ura ono kau ida munasab ke mana dia ni mau tu doi tin no? Tapi yo sebagian jero abi dia ono iya munasab ke kasro mengalir no? Tinggi. Anak kekik yang alim nama tu sekali ni diken tuikin, kami diken. Anak santri ni kebetulan malam awalnya. Kita kiai mau cora konsisten. Jangan alim malah komentar kecangkeman tu repot. Jangan alim malah apa? Anak kadang-kadang kiai alim mau cora sebulan kali ni. Kalau dia ngaji bahmur ngaji tiang tiang alim nama cora kisah sebulan kali ni. Mereka kadang ngono tanah buat lugot memang lugotnya itu macam. Ya kan Imam Asim lah. Allahu alladhi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin tsudalani mana Allahu alladhi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala ba'di dhafin maka zaman Nabi Sugeng lafaz dhafin be dhafin padha terkenal dhafin mana ya lemah dhafin ya lemah lha sing kliru kok waca dhafin mesti kliru waca dhafin maknane lipatan apa napa lipatan iku jenenge dhafin nggih lipatan jenenge napa misale dhiful asyra berarti satu lipatan ini 10, 20, 30 sampai apa? Tapi nak dukfin maknanya lemah dukfin lemah melani Imam Asim mau contohnya ngeper pingali Allah ladhi khulakakum min dukfin terus dibalik ini malik Allah ladhi khulakakum min dukfin melani kena wiridan kaya-kaya wala sebetulnya kena wiridan kaya-kaya ini wala yanfa'u min wala yanfa'u ini gitu Allahumma ini audhu bika min jahdil bala ana sing mau tau minjudil. Nah, ijazah iki iki jadi nembe jidil. Enggak sing sampean biasa krungu. Jadi nembe jidil. Lah iku padha wae jadin ya asal. Jidin iki asal kados dofin. Nah, iku biasa. Dados nek wonten iku pun rupane riwayat. Dados doikin. Aku cocok terus kaya bodho. Gak konsisten iki. Gak di pendidikan ku goblok malah komentar. Kula kenate tak kali santri. Sing bener ngono apa lho Gus Macane? Milih salah sito. Wong pilihane loro kok milih sito. Kuwi tak diwari pinter kok malah ngajak goblok. Wa wa yasku ilan nas di kalma sito do ikom. Wong esuk-esuk kok crito kancane, nek uripe kuwi lara kabeh. Fakaan nama yasku. Wong kok kaya-kaya madul sapa wong rok bau ing pengerane. Jadi misalnya aku esuk-esuk utawa awan-awan padha wae lho, urip kuwi lara kabeh, duwe ra duwe bojo minggat ngene. Aku kondor yang menuso. Berhubung bojoku minggat rati duwe itu kan kersane pangeran. Berarti kowe padha karo nglaporno pangeran ning makhluke. Dadi ecek eleke. Pangeran dibok laporno napa? Jadi padha karo semari pangeran iku opo? Iku repot ra oleh mulane ngeluh ora oleh. Aku di duwe ora. Lah bojo meniki minggat. Lah kok biasa wae wong biasa wali ya biasa. Sepeda wae wali cewek. Wali apa? Wali bingung nanti raro yang penting si dilakoni apa jadi wali apa? Nah koi nah, wali kok bingung nah wali ini saya beli kodir wali tenang mungkin wali murid mungkin wasikaya tuh tapi wadul iku lataliku iku rapantus apa sikaya illa illa wah kecuali marimnya Allah maksudnya ini gak wadul nasib pematur nih baiklah kamu kau satu nih sikaya jumlah di dua setengah sangin dunia amma sikaya kumar mende wadul ilan nasib bareng musuh baya mengkoti sikaya iku min alamat di adami rito iku alamat ora rito bikis mati lain ta'ala kelawan bagian ya wa ta'ala kumarin wadal wadul berarti dianggap rapati rito baik keputusannya Allah kamaru biya nabdi lefin masud kola kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unab dihukum ala u'alimukum monoto ramulang ingsun kumisirakabi al kalimat yang berapa kalimat ala tikam takalama kang lafadno biya klan kalimat takalama kang lafadno tokan dawurno biya ing kalimat sopa Musa alaihi salam kina jawa zana likaning liwati sopa Musa al pahroing segoro ma bani Israel iya gue juga mulang aku tak wari kalimat sing dilafadno Musa ketika ngelewati bani Israel nabi Israel kan ini orang langsung diulang yo mulang ora sapa-sapa nggih. Tapi nek ora ditawani yo menengae sapa yo lucu. Dadi ora kok Rasulullah timbang nganggur do ngaji ora wani matur ngaji ra, tapi Nabi kadang-kadang ke subuh senengane ngaji, senengane ke subuh. Nek subuh berjamaah. Piye yo mulang? Nggih, mesti mulang. Yo mesti lurus. Bondo. Eh, gelem diulang ta orang kalimat yang didawuh nang Musa ketika ngliwati segoro. Qul fakulna bala ya Rasulullah. Nggih, Nabi. Qul aqulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaq. Iki kan ketok muji pangeran kan Allahumma lakal hamdu. Muji pangeran ta dumo. Muji wa ilaikal mustaq. Namung jenengan kula saged madul. Wa antal mustaq. Jenengan sing pantes dijali itu. Wala haula wala quwata illa billah ilaha. Kan kok ono dongane blas. Tumak pangeran pirsa Musa maksude jaluk dhumo gayane muji tapi maksude iku jaluk dhumo. Iku padha paham. Akhire nyatane lolos iso ngliwati apa? Segoro. Padahal ora ono dongane. Sibaklah laut kan ya ora ono. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaq wa antal mustaq wala haula wala quwata illa billah ilaha. Jadi jarang wali-wali itu umpama donga mesti sithik muji pangeran suwi terus kok terakhir itu. Iku terus kasih wali-wali. Kan gak ada kitab kata tentang dungo. Tapi kata-kata ini uji pengiran. Kalau kan gak sering dungo karena dungani Nabi Khidir. Nabi Khidir nak dungo itu. Allahumma ya Allah ya man la tarabul uyun wa la tukhalituhul dhulun wa la yasifuhul wasifun wa la ta'tariil hawadis wa la dhulun ya alamu masakil al-jibbal wa makaya al-bihar wa adada qatril amtar wa adada warabil asyar. Terus dungo wa la tuwari minhu sama'un sama'a wa la ardun ardu wala jabalun illa wa ya'lamu ma fi qa'ri wala sa'khidun usmah itu mau nanti pulang aku kesel aja dengan ini nanti orang berdua ini dengan Nabi itu terakhirnya orang dengan ini ibu uji pangeran ibu khasih ahlu wong ini uji pangeran ulangi woi orang eling hajat terus pangeran gue elok-elok lalu sing inna lillah wa inna ilaihi rajiun aslinya kita ngidajut eling utang. Orang iso mikir terus pangeran kok elok, elok. Orang kok eling Allah, lagi mikir utang kan gak eling utang, pangeran sing kok. Semua ndak pangeran kok fur ngono kok yo ora apa-apa. Alhamdulillah. Dene naik sih. Yo ki tani tahajud itu motif yo kok eling kasusem ta eling pangeran sih. Kasusem. Eling kasus. Terus pangeran kok. Aku pangeran apian yo yo ora apa-apa. Pengiran apa? Ola dawa sop alama sumam amka fama taruh tumu korani galik sebelumnya ngikilah dungo mut sami turun namin syakik ala sadi al-kufi. Jadi Imam Ahmad jok aku dijajahi syakik ala sadi al-kufi dungo itu rata tak tinggal wahuwa an abdillah roti anu kola lama saatani adib. Imam Ahmad itu ulama sabah termasuk tapi buatan sabah gitu. Jadi Ahmad itu termasuk korek sabah tapi buatan sabah sih versi gitu. Jadi termasuk ulama korek top. Jadi Imam Sinten Imam Sinten Ahmad. Masih Imam Bukhari ini gue sering ngaji kira Imam Ahmad ketika riwayat non apa sohay apa Bukhari. Ada terjadi Bukhari gue nak moco wes alu nak anir ruh bulir ruh bin amri robbi wa ma'utu minal ilmi illa qalila. Dan akhirnya kita kan wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Apa wa ma'uti itu minal ilmi illa. Dan akhirnya Imam Ahmad apa wa ma'utu minal ilmi illa. Ane wong yo keting liane sapa ulama iku akeh Imam Ahmad iku mah abad. Mulane Ibnu Mujahid dikritik perkara ini dene darani ulama kok mosak. Iman gara-gara ngeten tahun 400 ana ulama. Dene kebingungan data jumlahnya ulama kuro. Terus dene ngitung mok sing pi. Mulane Ibnu Mujahid dikritik. Mulane Ibnu Jazari menyayangkan kenapa sih hanya sapa padahal banyak yang dibuang itu orang yang lebih top ketimbang sapa. Akhirnya Imam Jazari mulai gawe qiraatul asyro. Susah nak pira tu salisan aku. Lepas apa orang rumput tu bi? Saya ki Imam Asim muridnya Abdurrahman As-Sulami. Imam Nafek muridnya Yazid kok. Sing Abu Ja'far Yazid guru ni dibuat muridnya din. Kalau balik mari, aman tu salah faham ya. Sampai orang menghitung itu termasuk Imam Nafek. Faham ya? Iku disek sing dokumen jenenge Ibnu Mujahid. Iku tahun 400 semua orang ya. Sing hafid-hafid di rumah. Rayu kadang rapati fe, kok iso? Mergo nak nyanat no, iku mesti Imam Nafek murite Abu Ja'far Yazid bin Qaqa. Iku murite Sayyidina Ali atau murite Nafek. Nafek sing tabiin terus dok kanjeng Nabi. Lewat Abu bin Umar. Lah iya murite dilebokno rupane sinten? Imam Nafek gurune. orang dilebok apa aneh wong nafek dilebok apa Abu Ja'far Yazid kok akhirnya Imam Ibnu Jazari mulai gawe ana qiraatul asra gurune di jadi wong kudu ngerti mengenai wong ngaji ben ro ora kok koyo kafe kok kok koyo wis apa sapa iku gua guru mengenai kalau seneng model barwani nak nulis apa ditambahi al asro apa asalasa al mutamimina di asro perkara ini ada kan ma'al ustad jadi kono Imam Nafek itu pas aku baik ya belum jadi guru dia dibuat paham gimana ulama-ulama selain kira asap ah kon belajar kira ah maksudnya gue gili-gili kan pipi ada guru ini gue ada anak situ anak situ di luar itu ono menes yang ulama serutbah itu jadi Imam Ahmad sinten Imam Ahmad nak moco itu wa yas'aluna ka'anil ruh ayo yas'aluna itu udah mirip kok apa apa mukhotob ya sama jawab kok wa yas'aluna lantak kok sopo wong akeh anil ruh kulir ruh min amri dia ada macamnya wa ma'utu minal ilmi ila qalila merko balik nih yas'aluna lan ora den paringi sopo wong akeh minal ilmi. Tapi kita sangat kewa ma'ud itu minal ilmi. Ya wis kita anut guru. Tapi kita juga nafekno kira ah wa ma'ud itu biaya-biaya rujuknya wes aluna jamak mudah. Wa ma'ud itu ya jamak. Tapi kita macam ini jadi mukhotob wa ma'ud itu minal ilmi. Mulanya Imam Bukhari ngendikan wa ma'ud itu minal ilmi illa qalila hagada qara al-a'ma. Jadi Imam Bukhari pun hagada qara al-a'ma. Jadi kayak butuh ngerti. Senajan tuh kita orang arah aneh-aneh, kita anut guru. Kalau nggak anut bapak, bapak anut guru nih nggak baca Rasulullah. Tapi ngerti. Orang butuh anut kok, kayak ngerti. Lah Imam Ahmad sih wong iku, jadi wong kondang. Paham ya? Jadi kalau suwon wong iku kudu hormat guru. Terus kata si Imam Nafek, niku alim ngono yo barokah sinten Abu Ja'far Yazid bin Qoqo. Jadi guru nih sinten Imam sinten. Sajane kudune mulane jare podo-podo ra ditung kudune Imam Kisai atau Imam Hamzah. Mergo niku ngajine mengkalane Imam Asin. Kan terus Imam Kisai termasuk siapa padahal ngajine kan Imam Asin Kisai Hamzah niku mun junior mun apa? Mun apa? Junior. Mulane wong kudu ngerti. Dadi kula suwun mulane kula seneng ya be ada di pengalim-ngalim. Terus Mbak Arwani ini pun nulis di Quran Cili ini pun dikira asap ah, terus kalau ditulis apa? Senang jantung kita ya podo raisan, ramah salah raiso. Sebenarnya kalau jebuah, wong sing berja. Lain kalau ni bu nyebut anak itu rako gagah-gagahan panjang, guiling-gilingan guru. Lain kalau ngaji Mbak Mun, Mbak Mun ngaji Mbak Zuber, Mbak Zuber ngaji Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih Mas Kumambang ngaji Mbak Mahfud apa? Lah Mbak Mahfud niki yang termasuk guru ni Mbak Munawir tempat usul fakir. Mbak Mahfud wafat, Mbak Mahfud dua anak jenis Muhammad di umat Mbak Munawir. Terus Muhammad ini nekat untuk bedengan dengan ada putra Gus Harir. Ada itu dia namanya Muhammad bin Mahfud. Jadi dulu ya Mbak Mahfud termasuk saat ini tengguti demak tembetengan. Jadi Muhammad Mahfud saat ini kiai saat ini Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud. Jadi baru kayak ini kau yang ngerti so ngelacak guru-gurumu mereka. Sanate pondok Lirboyo, pondok Sarang, pondok Tebuireng, pondok. Misalnya Mbak Mun ngaji Mbak Karim Lirboyo, Mbak Karim ngaji Mbak Asim, Asyari. Mbak Asim memang kan ngaji Mbak Mahfud. Nah Mbak Mahfud ini ngaji singarang Yana tuh. Tadi bin Syed Abi Bakar, Syed Abi Bakar satu ngaji Syed sih ini. Itu orang gagah-gagahan kan. Nah aku ngalim ini, kiyo baru kayak guru. Nah sanat mulai rusak, nah sampai sebenarnya ngalim. Perkara ini disebut lereng, disebut macet. Gue murid Gus Bak, kon mojo kitab nasib beliau macet. Tapi guru aku jurusan podo ali. Pokoknya ono gadulan ya podo ali. Iso mojo nasib ribet. Iso teh jujur ni nasib aku ribet. Mono ekor iso. Nak tengai mau nyanyi guru solat. Gampang kok angel teman. Paham gak? Mau nyanyi guru. Kurapi. Ya kayak ulama sih kalau tadi. Kalau nanti roh ulama sih dicerita no kitab lisanul bisa. On ulama, on sunnah rasul papa tuh dilakukan itu lu. Nak nabi ngelakukan itu lu dilakukan itu lu. Cerita koi, mau sempurna iku nabi aku orang nabi. Jadi orang ulama sih rasul beli ini ya. Jadi tiap kan masyur. Yuk, ya tapi belinya ulama ya. Jadi ini lucu. Yuk, ya tuh sunnah rasul sama nopo lah. Kok bukan? Dua rojulun kamil nabi wong sing sempurna ben sempurna. Nah Quran nabi rasa sempurna. Jadi akeh ulama sing ana ki rasa niru guru teman-teman mari suul apa. Ada guru mu mau coba nasi ibu kok tengah, mau coba duri tok ngelai sewen dulu. Orang podo, nah podo mari syukur lah. Kolat Ahmas ya, jadi ini Imam Ahmas itu terkenal ya. Kolat Ahmas, atani aten filmana. Bareng aku mau coba wiridan iku, tau ngipi ketemu wong. Terus dikandani, fakola ya Sulaiman, zidna bahwa siro fi hadil kalimat, tinggal ikilah kalimat. Wanas ta'inu ka'ala fasadid. Jadi lucu, akhirnya ulama itu mesti seneng dungo. Ojo ngono tok itu ngono dungane, tambahi. Wanas ta'inu ka'ala fasadid. Fina. Wanas ta'inu lanyun tulung ingsun ka'ing panjenan Gusti ala fasadid ing atasi kerusakan. Fina ing dalam kita. Gusti kula nyuwun tulung nak zaman wis rusak. Wanas aluka lanyun ingsun ka'ing panjenan sholah amrina. Ing kebaikane keapiane urusan kita kuliyes kare amri. Jadi ini menunjukkan ada tradisi Nabi. Nah tradisi Nabi itu jarang dulu. Senangannya muji apa? Tapi kita, nak ulama, tradisinya semua apa? Dulu. Mereka dulu itu mukhul ibadah. Tapi seorang pula, nak Nabi Muhammad itu jarang dulu. Senangnya muji. Tapi kita akan pikir aja, saya dulu duha. Duha itu jajal di. Allahumma, inat duha'a duha'uka. Sehingga gak ada waktu duha itu jenengnya. Inat duha'a duha'uka, wal baha'a langsung dua keagungan. Bahagukan wal jamalah jamalah terus aku wal ismata ismatu terus wal kuwata kuwatuka terus wal kudrota kudrotuka itu pirang kalimat yang muji pengirang pas muji orang buat jiwa ibarang pas bengkana rizki fisam semari mangkalo malaikat teriku oh celek pas muji pengirangnya dingin bakas duit tenanan. Lah iya pas muji inat duha adingin pas wayahe wa in kana qalilan fasir fakas sir. Ampun lali Gusti fakas sir. Luwih celek tenang pas bakas duit semangat pas muji pangeran dingin. Mesti nak ke wali ku sing semangat pas muji pangeran. Pas donga ya biasa sing. Oh iya rata-rata wong wali antor. Oh iya donga binasa jagate niku sak krungu kula sing fase kuwar super niku fase kuwar. Pas Robbi Firli Warham ni gue dingin bareng war sugeni. Pas wah dini yang penting, paling penting yang dunia kan hidayat. Ya, dingin eh, wah dini wah fini wah. Cari malaikat, oh cai duit tahu teke kau. Ya, tapi orang di duit yo lorot tenan yo, pangeran yo malu. Yang orang di duit yo lorot tenan. Belajar utang tonggo yo isine rakaru. Boleh kau. Mana kena dulu war sugeni yo saya fase war. Iya, utang tiang gue isen. Lo duwe kiai, nak duga merotok. Gusti kulo nunggu kiai, utang tiang butuh pantas. Gusti merotok kan? Mana aku saya tahu di utang. Baru kali itu, utang tiang butuh pantas. Mau merotok nak duga? Tahu, oh, kulo nunggu kiai, kata utang butuh. Itu mau yang singkat tu, mau yang ambil. Terus dengan Nabi kulo tak parai gitu, tambah parai. Nabi nak muksi pangeran gue supaya lali. Suwi banget. Gus masyur. Ane nak ngawit itu, mohon sampean sing apal ae jajan sale. Allahumma la nufsi sama'an Allahumma lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. La nufsi sana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nufsi. Lakal putra wa lakal fadl wa minkal minna. Tu tidak muji pangeran. Ya Allah, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi. Pangeran nak muji dhati ngoten labul hamdu fil ula wal akhir wa lahul hukm. Subhanallah ma fis samawati wal ardi. Terus dibaleni nek subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa yusriku fil mandi. Dibaleni nek surat Jumat nambu fil mudhari. Subhanahu lillah ma fis samawati. Dibaleni nek juz amma subhi smarok. Jadi iku nunjukno nak pangeran muji dhati iku model fil mandi yo dilakoni, model fil mudhari yo dilakoni, model fil amar. Anak-anak aku lalu tak jenak orang-orang tasbihan kabir. Mereka masjid yang orang-orang Quran itu tasbihan. Kau di bulan balik ini ke pengirahan. Sabbaha yono, yusabdihu yono, tasbihan yono. Ibu ini ayat, wa immin syai'in illa yusabdihu bihamdi walakilla tafqohuna tasbihan. Jadi orang-orang lafad sering disebut pengirahan. Ini lafad mandi fa'alai. Sabbaha yusabdihu yono, tasbihan. guling-gilingan nak uripku gumaca tasbih wa immin sayyin illa yusabbihu bihamdi. Ora ana barang ing dunya kecuali kabeh maca. Tapi ora kudu mbok wujudno ning jeneng, sementing nek maca tasbih aja jenenge tok jebule ora tau maca. Wis jenenge wis karman jek karmen, sementing atine maca napa? Tapi kula suwun sampean kuwi eling pangeran tenan. Nak pangeran eling iki ngoten iki. Lafaz sing diulang-ulang ning Quran nganti wow nggih, kula bali malih. Ning surat Hadid subhanallah ma bisa mawati wal ardi. Terus bariku subhanallah ma bisa mawati wa ma fil ardi. Niku pinten? Kan subhanallah itu ada 5 pinten kok 5 surat. Nggih pokoke eling kula 5 surat. Surat Musabbihat itu 5 surat. Subhanah Hadid terus subhanah Hasr. Isabihune kali, isabihu Jumat betalobun. Oh, sing tunggal soft nggih. Sing kawitan sabah. Pertama kan sabah surat Hadid. Subhanallah ma bisa mawati wal ardi wa gol. Asisul hakim lagu muncul. Jelas pertama apa? Hadid. Kedua Hasr jelas. Bar Hasr sabah soft. Subhanallah ma bisa mawati wal ardi terus ya ya ladina amanu lima taqulun. Terus isabihu ning salat Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul quddusil azizi. Terus yusabbihu ning surat apa? Mulane Kanjeng Nabi mboten sare kecuali maca musabbihat, maksudnya khamsu suwar. Ketika ada Said Zabidi napa khamsu, jadi Nabi mboten sare sederenge maos. Mulane kula riyen sederenge apal Quran niku apal musabbihat. Mulane kula nu cek alif sederenge maca sarang, moke cek alif sederenge apal Quran apa musabbihat. Iku seneng napa? Yura krono dikongkon bapak ya seneng. Anu kula tak wiling-wiling kan tasbih tasbih. Tapi kula niku jarang beto tasbih, tapi saya jek tuwa nek pe turu nyekel tasbih kok angen-angen kok. Kok penak wiridan mece kel tasbih. Dadi nek lali pangeran eling tasbih. Dadi kok lumayan. Kula riyen niku eling pangeran terus tanpa tasbih saiki bareng tuwa iku. Dadi anggere ben tak amat kula ora tasbih. Kula kira kan juga selalu guru. Dengaran nyekel tasbih saiki kula lalinan. Mati lalinan iku wis terus mikir kue-kue murid-murid kerajaan-kerajaan terus ngetek ada waktu kan karena didungak ada murid didungak ada kok ngunung-ngunung terus dipanggil yang makhluk yang apa? Pengiran tapi kan limo jadi Rasulullah diantara wiridani ya orang terus ya diantara wiridani ya sedang yang sehari ya maus apa? Musabdikan jadi wau sabbaha apa? Hadis sabbaha hasyar sabbaha sof Isabihu nama Jumat, Isabihu tak apa pun. Terakhir Isabihu nama. Terus Pangeran baleni malih teng Pilamar, teng Jusama. Tapi redaksi ini pun perintah nama. Sabihis marobikal a'la alladhi kholak wa fasarwa walladhi kodar faja'alau. Apa itu nunjukkan anak ngelam Pangeran gua joleren. Eling-eling ya. Sabihis marobika terus disifati al-a'la. Terus budi disifati mana? Alladhi kholak wa fasarwa. Terus Allah di kholako sabihis marobikal a'la Allah di kholako sama terus waladhi qaddaru fahad terus disifati mana waladhi disifati mana faja'alahu wajibah lah saya itu uangmu keliru kabeh hampir dungo dungane sing dowo nyifati Allah sing pen min asrati sa'ah walamati kadang-kadang kalau nabi kiai itu ngorapati amin kadang gendo kalau nusangin senengnya pengen iya iku ngono cuma ada suwe muji de pangeran sedih tapi itu aja geman koyo kula kuwi dosa piye-piye dene ya seneng pangeran ati jaluk pangeran bukti seneng pangeran cuma makome ya amatir wae ngono modele iku kok ora meyakinkan iki tak wae aja geman ngono iki nek iso muji de pangeran sing dawa ndungane sak koyo wae anggere Allah disebut iki mesti sifate panjang iku wis khas Quran kalen Nabi Ibrahim ngelem pangeran wa Ibrahim alladhi wafa ala taziru waziru wa anna alaihin nasratal ukhra wa anna alaihin nasratal ukhra wa anna huwa aghna wa aghna wa anna huwa rabbus syira wa anna hu ahlaka adal buha wa kamu tafama jadi ifati pengiran wa anna huwa adhaka wa adhaka wa anna huwa amata wa anna hu khalaqa zawjaini jadi itu khasnya pengiran jadi agar nyifati itu mesti pan Pulau Sumur dan ini jangan di Pulau Sumur ini sayi-sayi sana. Mungkin nambah kas Allah. Niku sayi-sayi sana. Yo nyifati. Nanti sebut walillahil asmaul husna fadruhu biha. Kue nak eling Allah, eling asmaul husna. Terus kue nak dulu mau gowo asma itu. Orang kok dulu mau gowo jalu anem tiba kas bumi sementen. Paham ya? Nah, saya ini malah gampang menang ke asmal sunnah di lagu. Aku lalu aku rada bingung. Karena aku raiso lagu. Karena aku udah hafal lagu asmal sunnah. Aku lalu aku raiso. Aku lama aku raiso nyanyi. Tapi aku lagi seneng dia baru kayak di lagu. Aku kenapa? Tapi akhirnya ya menduk jaluk wae. Ya Rahman, Irhamna, jadi urung-urung wis. Ya Rahman, melali lho Irhamna kan terus koyo ngono. Ambil ya cek mana ada tak gue terus sore tapi ranut goblok tadi di sore. Sore ngono ra kena diterang koyo sore. Tapi tak suwon nggih, pokoke nak muji pangeran iku sing dro. Jal ikro ya, jal ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Disifati alladzi qala. Ikroh bismirobdikal ladhi kholak disifati mana? Kholak wal insan amin ala disifati mana? Ikroh warobhugar huwai sopoh al-akrom akrom wapoh al-ladhi al-lama bilkohan disifati mana? Al-lama al-insana lompok ya terakhir ditutup tentang apa? Kalla la illa terus apa sih? Kalla la tutik hu wasjud ya semuanya jadi pengeran ora iso dibuat kudu terus. Misalnya wong ape wa mali ahadin indahu min ni'matin tujisa illa bihu awad jirobihin ala pengeran ku sopo wala saufa ya. Jadi pengeran ku juga mandung dua ini gue nedom misalnya Allah nyifati ini duha pengeran ku sopo alam yajidka yatiman fa'ala awal rujuknya ini sopo pengeran Muhammad keku yatim fa'ala terus dilindungi pengeran alam yajidka yatiman fa'ala wawajadaka dolan fajar wawajadaka ahilan fajar disebut gembira engkau ini alam nasroh yang menang Muhammad aku itu sopwa aku itu sing nasroh laka sodro terus diredaksi ini dirubah jadi istifam takrir disebut alam nasroh laka sodro maknanya ini nasroh laka sodro terus alam nasroh laka sodro terus wawadokna angka wisrok wadokna angka wisrok artinya ya nyebut Allah terus dan Muhammad aku sejebar roda damu. Aku sing buat dosamu, aku sing buat kesalahanmu, aku sing ngangkat derajatmu warfa'na. Iku ping pira. Dadi eling-eling ge, pokoke nek Allah disebut, iku minimal sifat kita lho. Pokoke aja sampe Fatihah misale Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sifat Allah nomor Rahman, Rahim. Terus disifati malih Rabbil alamin. Sifati malih Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus Maliki yaumiddin. Lagi bakas kuwi iya karena butuh. Iya kan, lagi dungo ihtinas dan awes dungo kudu duwe centelan centelane sopo sirotol ladina an'amta alihim khairil makhdufi alihim balal jadi orang iso kaya apik dewi an apik mesti nyantar nabi-nabi sing sedurunge ki mana wong apik sopo wong apik faula ikama alladina an'amallahu alihim minan nabiina wasiddiqina wasyuhada'i wasyuhada'i jadi apa itu butuh sanat makanya saya ini pondok-pondok modern kadang di kampus-kampus orang tidak butuh sanat orang bisa kan sanat itu wajib penting orang apa itu tidak bisa dewean orang apa itu kudu nginduk duh kemudian disebut orang apa itu faulaika ma'alladina an'amawwa jadi nginduk apa? Nginduk apa? Duh. Ayo nek ngene surat Tuhan apa Maryam sing wong apik iku sapa? Wong apik iku ya wong-wong sing tak kei hidayah. Wong sing tak kei hidayah pertama pangeran nyebut iku mesti sing ana sanad. Ya sing ana napa? Sanad. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Tak terus e faulaika faulaika napa? Ma'a. Nggih faulaika ma'a. Iki rungokno tenan kita ijazah iki. Abdul Hasan Asadili ngendika kowe iku soleh merangara sempurna tapi kudu melok wong sing sempurna mulane Allah ora ngendikan wa kunu minas shodiqin tapi wa kunu masuk engko kowe bener tenan iku ora ngara iso isane mok berga misale kitope wa kunu minas shodiqin kan kowe sing kon bener rai-rai ngene iki ora bener tenanan tapi kudu gandung sing bener yaiku wa kunu masuk mulane wong apik iku ora kok terus iso apik. Lho kok iso apik tenan to? Gak iso. Mo isane kuwe nak apik faula ika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Saiki sampean tak bedheki. Kene apa nak wong apik kita-kita iku jemaah bergabung mek nabi. Tapi nak nabi min bener. Nak nabi min mergo apik tenan, mulai disebut nabi ku sapa? Nabi ku wong sing an'ama Allahu 'alaihim, wong sing diparingi nikmat. Rupa-rupane apa? Minan nabi na wasiti. Kini ku mina mergo nabi. Nabi mesti an ama wahu. Nah kita orang mesti mengani me. Melalui itu disebut pulau paringi jalan sing mustaqim gisirotol ladina anamta. Artinya kan gak bakas kue gusti pulau nyuwun hidayat. Hidayat itu nopo gusti sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu jalane tiang-tiang sing jenengan paringi nikmat. Maknane poro nabi poro. Lah pulau namu derek ma. Orang kok kue gr pulau paringi nikmat keduren kue jadi lakon itu. Paham nggak pak? Ibu Dewi Abu Hasan saat ini kan aku pendia. Kamu mau apa? Mau bergabung? Kau rasa independen? Ceplok kira-kira. Saya ini uang pernah percaya sangat. Mereka intelektual. Kalau mereka bisa mikir, kita juga bisa. Nah nurijal baru bisa. Nah nurijal lo antum junun sebenarnya. Uang Dewi Abu masih ceplok tak jamin. Aneh-aneh. Jadi uang butuh ber. Nanti tuan fakunu. Masodikin, faula ika ma'am. Orang iso kepepe mengapik makom, orang iso faula ika minal ladina. Orang onon Qurane faula ika ma'am. Ma'am aku dilon mo. Mustafa ngelihatin rokok dewe, tuntas yakin. Tapi nak gabung rombongan, aku mungkin. Tapi buat anak ngelawang. Tapi ini, lain melani kulo ni, wong gua cuma nari Quran yang gua jalalin. Kadang-kadang makna ni nggak gua tiang-tiang toriko, jadi Abu Hasan sadar itu, dia menganalisis malah maknanya nopo, mah maknanya nopo, mah, ada gue Abu Hasan sadar itu, uang narai somina, yo mah, dia narai somina, mah, jadi gue misalnya mina solihin kok abot, yang penting mas, solihin, soleh dia abot, gue kayak kumpul uang, soleh, gue suka dia kan abot, gue kumpul uang suka, gue narai rasanya nyati, gue nyati dia rakuan, jadi sekarang saya kelar, nyati, tuku mobil dia rakuan. Gabung sing duwe mu. Lebu swarga dhewe kok abot ya gabung sing wis jelas lebu swarga. Ijaya pelajaran sadari kusirine dhewe Allah ora kok waku minasotikin tapi masa disebut faula ika ma'al ladzina an'ama Allahu ma'al. Tapi nak nabi ya minan nabiin. Mergo nabi bener-bener wong sing an'ama Allahu ali. Mulane minan mulane Quran-Quran galau bi ono ma'a ono. Jadi mulai wong ngaji, jadi bala wae Quran termasuk wae ma'a yo ma'a, wae minan. Ora bo abrak ke suara bedane. Jadi eling-eling, mulane kita donga iku tawadhu, mulane ihdinas siratal mustaqim. Bali ku kowe bakas awakmu ku isin ning arepe pangeran. Saya mbok bahas ning arepe pangeran, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'amta alaihim dhewe mau minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Terus kita mau ngomong nih wahasuna ulaika rafiqo. Iku kanca sing apik. Terus pangeran ngelingno kowe, kowe iku mlebu swarga bareng nabi, bareng wong soleh, bareng suhada. Ora perkara kowe iku bener. Dzalikal fadlu minallah. Yo iku ki era jujur nang swarga iku dzalikal fadlu. Koyo ngono apike kok kan. Dadi wong dilatih seneng nabi, seneng wong soleh. Tapi nek wis mlebu swarga ora usah GR. Mandiri, tapi mergo apa? Dzalikal fadlu